الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومنها قوله تعالى ويقتلون النبي بغير الحق Di antara ayat yang masuk dalam kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala mereka membunuh para nabi tanpa hak. Ma'annahu la yaqau qatluhum illa bighairi haqqin. Padahal pembunuhan, ya, membunuh para nabi itu tidak mungkin dilakukan dengan hak. Ya, pembunuhan para nabi dan rasul itu pasti tanpa hak. Fahada nadhiru ma dzakarahu fi syirki. Maka ini adalah mirip dengan apa yang disebutkan tentang kesyirikan. Man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. La burhana lahu bihi, ya, itu bukan catatan yang dimaksudkan. Yani dimaksudkan kalau menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang ada burhannya, yang ada dalilnya, maka tidak masalah. Ini kesimpulan yang salah. Karena tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dalil. Wa an hadza tasni'un li hadhil hala allati la subhata li sahibiha. Dan bahwa ini adalah celaan bagi kondisi ini, yang seharusnya tidak ada syubhat bagi orang yang melakukannya. Bal sahibuha a'dzabun nasi jaraman wa syadduhum isaatan. Bahkan orang yang melakukan hal tersebut, melakukan pembunuhan para nabi atau rasul tersebut, dia adalah orang yang paling, ya, melakukan kriminal, ya, paling fasik. A'dzabun nasi jaraman, orang yang paling melakukan kriminalitas yang paling besar, yakni kriminalitas apalagi selain membunuh para nabi dan rasul. Wa asyadduhum isaatan, dan yang paling parah perbuatan buruk. Wa amma qauluhu ta'ala wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Falaisat min hadzan naw. Maka ini bukan masuk dalam kaidah ini. Wa inna ma hiya minan naw'il awwal alladhi huwa al-asl. Akan tapi ayat ini masuk dalam hukum asalnya, yaitu setiap batasan atau catatan yang disebutkan maka itu dimaksudkan. Yakni dimaksudkan untuk penentuan hukumnya. La taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Ya, maka illa bil haq ini benar-benar dimaksudkan untuk penentuan hukumnya. Kalau ada nyawa yang tidak boleh dibunuh, maka tidak boleh dibunuh. Kalau ada nyawa yang boleh untuk dibunuh, ya, secara hak, maka itu boleh untuk dibunuh. Seperti misalnya orang-orang yang misalnya melakukan zina muhsan, maka dirajam. Siapakah yang merajam? Ulil amri. Maka nyawa ini, ya, bisa dibunuh secara hak. Kemudian juga orang yang membunuh orang lain, dikisos. Siapa yang mengkisos? Ulil amri. Nah, maka nyawa ini halal untuk dibunuh. Maka catatan di sini itu murad. Ini dimaksudkan dalam penentuan hukum. Wal haqqul ladzi qayyadahallahu bihi jaa mufassaran fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam An-nafsu bin nafsi waz-zani al-muhsan wat-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Dan hak yang dimaksud di sini itu adalah hak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak di sini yang dijadikan sebagai batasan atau catatan di ayat ini itu dijelaskan secara terperinci di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah anni rasulullah illa bi ihda thalath. Thaybuz zani, an-nafsu bin nafsi, Tarikul dini al-mufarikul lil jamaah. Ya. Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah kecuali tiga orang. Thaibuz zani, ya, orang yang melakukan zina padahal sudah menikah. Wa nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain, yakni dikisos. Wa tarikul dinihi al-mufarikul lil jamaah, orang yang keluar dari agamanya dan memecah belah jamaah. Maka al-haq di sini dijelaskan oleh ya hadis ini. Al-haq yang disebutkan di Al-Qur'an dijelaskan oleh As-Sunnah. Wa minha qauluhu ta'ala wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian itu sakit atau sedang safar atau ya buang air besar, aula mastumun nisa atau menyentuh perempuan, di sini la mastumun nisa, para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan la mastumun nisa, menyentuh perempuan atau berjima dengan istri. Falam tajidu ma'an fatayammum, kemudian engkau tidak menemukan air, maka bertayammumlah. Ma'anna faqdal ma'i laisa min syartihi wujudus safar. Kita tidak menemukan air sehingga kita boleh tayammum, itu bukan termasuk salah satu syaratnya, itu kita harus musafir. Yani kalau dilihat dari ayat ini, seolah-olah kalau kalian sakit atau sedang safar atau buang air besar atau ya berjima dengan istri kemudian tidak menemukan air, fa kemudian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Ah, berarti safar kemudian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Baik, bagaimana kalau misalnya tidak safar kemudian tidak menemukan air, apakah hukumnya sama bertayamumlah juga atau tidak? Ini jatuh pada apakah ayat ini masuk dalam hukum asal atau masuk dalam kaidah ini. Dan penulis hendak menjelaskan bahwa ini masuk dalam kaidah ini. Ini ayat ini tidak masuk dalam kaidah asal, yakni setiap catatan berarti ya diterapkan. Berarti kalau sedang safar tidak menemukan air, maka tayamum. Kalau enggak safar, nah, enggak disebutkan di sini. Maka enggak boleh tayamum. Tidak demikian kesimpulannya. Fa innahu idza fuqida jaza tayamum hadaran wa safaran. Kesimpulan yang benar adalah ya, kalau kita tidak menemukan air, tidak memiliki air, maka boleh untuk bertayamum baik kita dalam kondisi hador ataupun dalam kondisi safar, dalam kondisi mukim atau dalam kondisi musafir. Lakinna dzikra as-safari bayanun lil halatil ghalibatil mawjudatil lati yufqadu fiha al-ma'u. Akan tapi penyebutan safar di sini ini bukan qaidun murad, bukan catatan yang dimaksudkan dalam penentuan hukum, akan tapi ini catatan untuk menjelaskan kondisi yang paling umum terjadi, yang biasanya orang itu tidak menemukan air. Kapan? Ketika safar. Ammal hador, fa innahu yanduru fihi adamul ma'i jiddan. Adapun kondisi ketika sedang mukim, maka jarang sekali tidak ada air. Wa min hadzal sabab dhanna ba'dul ulama anna as-safara wahdahu mubihun lit-tayammum. Dan karena sebab inilah sebagian ulama berpendapat bahwa safar saja itu sudah membolehkan untuk tayamum. Ah, safar saja walaupun menemukan air boleh untuk tayamum. Wa in kanal ma'u mawjudan, walaupun air itu ada. Wa hadza fi ghayatid dha'f. Maka pemahaman ini sangat lemah sekali. Hadir Rasul wa ashabihi wal muslimin mukhalifun li hadzal qaul. Dan petunjuknya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan kaum muslimin itu menyelisihi pendapat ini. Baik, maka berdasarkan pemahaman ini, maka yang dimaksud dengan qaidun ghairu murad itu yang falam tajidu ma'an berarti. Pemahaman yang benar tentang ayat ini yang harus dipertahankan. Falam tajidu ma'an ini yang harus dipertahankan. Baik, adapun safar atau tidak, maka tidak masalah. Adapun menurut pendapat yang ini, yang harus dipertahankan adalah safar. Baik nemu air atau tidak nemu air, maka boleh tayamum. Nah, ini pemahaman yang salah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa menerapkan kaidah itu harus dibarengi dengan mengetahui pendapat-pendapat yang ada selama ini. Tidak boleh sembarangan menerapkan kaidah kepada sebuah ayat sehingga kita malah mendapatkan pendapat yang aneh setelahnya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah kemudian berkata, wa kadzalika qauluhu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fa innal marida la yushtaratu li jawazi tayammuhi fuqdanul ma. Yani ayat ini, demikian pula dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang sakit la yushtaratu li jawazi tayammuhi fuqdanul ma, tidak dipersyaratkan untuk ya tayamum, untuk dia boleh tayamum itu tidak punya air. Bal yatayammamu wa in kana ala haudil ma. Akan tapi orang yang sakit itu yang dikhawatirkan kalau dia menggunakan air kemudian tambah sakit atau tambah lama sembuhnya, maka dia boleh untuk bertayamum walaupun dia sedang di pinggir mata air. Yakni air banyak di dekatnya, akan tetapi dia sedang sakit. Li'annahu marid, dia sedang sakit. Lakinna qallallahi ta'ala falam tajidu ma'an. Akan tetapi firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia tidak menemukan air. Hadza fi safar. Ini ketika dalam kondisi safar, wa ammal maridu fayajuzu ayyatayammama sawa'un wujidal ma'u am lam yajid. Sawa'un wajadal ma'a aw lam am lam yajid. Adapun orang yang sakit, maka boleh bagi dia untuk bertayamum, baik dia menemukan air atau tidak menemukan air. Baik. Jadi ayat ini memang harus kita hati-hati dalam menerapkan kaidah. Bagaimana kita tahu mana pemahaman yang benar? Lihat dalil-dalil lain. Jangan cuma lihat ayat ini, lihat dalil-dalil lain. Lihat dalil-dalil lain, apakah orang yang safar, kemudian tidak menemukan air, kemudian tayamum, na'am. Apakah orang yang hadir, yang mukim, tidak menemukan air, apakah boleh tayamum? Na'am juga. Apakah orang yang sakit, kemudian menemukan air, apakah dia itu boleh untuk tayamum atau bagaimana? Boleh. Bukankah kita punya hadis tentang orang yang bocor kepalanya luka, kemudian ya dia sedang dalam kondisi junub, tuntunannya dalam syariat dia jangan menyiramkan airnya itu ke tempat yang dia luka tersebut, ya berbahaya. Yani kondisi madarat itu memberikan rukhsah, al masyaqqah tajlibut taisir. Maka dalam kondisi ini yang harus dipertahankan itu adalah frase ini, sakitnya. Yang harus dipertahankan adalah sakitnya. Baik menemukan air atau tidak menemukan air. Maka dia boleh tayamum kalau dia sakit. Tapi kalau frase setelahnya, safar, jangan kita pertahankan frase ini. Sehingga kita menyimpulkan yang sama ketika sakit. Kalau sakit, nemu air atau enggak nemu air, punya air atau enggak punya air, boleh tayamum. Kalau safar, punya air atau enggak punya air, boleh tayamum. Tidak boleh. Walaupun ini bersebelahan, ya. Jadi perhatikan. Inilah di antara pentingnya mengetahui dalil-dalil yang lain. Tidak boleh hanya dengan satu ayat, satu kaidah, kemudian langsung menerapkan hukum. Berbahaya. Ini contohnya. Ini contoh terjatuh dalam kesalahan dalam masalah fikih. Hanya karena Dia hanya melihat satu ayat atau sebagian ayat, tidak melihat ayat-ayat yang lain, kemudian langsung menerapkan hukum. Berbahaya. Tidaklah orang yang menyimpang kecuali penyebabnya, salah satu penyebab utamanya adalah ini. Mereka biasanya orang-orang yang Masya Allah ingin kebenaran, cuma menyimpang. Caranya salah. Naam, ada orang yang menyimpang, kaidahnya benar, ayatnya tahu, hadisnya tahu, dalil-dalil tahu, cuma dia dipenuhi syahwat. Dia ingin begini, dia ingin ya meraih kekuasaan, dia ingin macam-macam. Dia tahu ilmunya, tapi dia menyimpang gara-gara syahwatnya tersebut atau ambisinya tersebut. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, tapi ada juga orang yang Masya Allah tulus, ikhlas mencari kebenaran, cuma tidak di atas ilmu. Jadinya seperti ini. Jadinya akhirnya dia mengambil sebagian ayat saja, meninggalkan sebagian ayat yang lain. Adapun dalam masalah ini kesalahan dalam masalah fikih, ya, yang sama-sama berbahaya juga. Maka yang hendak ingin Anda sampaikan adalah kesalahan yang seperti ini itu lebih banyak terjadi dalam masalah akidah dan itu membuat orang menyimpang. Itu maksud Anda. Di antara faktor utama orang bisa menyimpang akidahnya gara-gara membatasi dirinya hanya pada sebagian ayat saja, meninggalkan sebagian ayat yang lain. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika engkau sedang safar di muka bumi, maka ya, tidaklah berdosa jika engkau, bukanlah merupakan keburukan jika engkau mengqasar salat. Jika engkau takut ada orang kafir yang hendak mengganggu, yang bisa mengganggumu, yang bisa mengganggu engkau. Ma'anna al-khawfa laysa bi syartin li sihhati al-qasri wa mashru'iyatihi bil ittifaq. Padahal khauf, adanya kekhawatiran diganggu oleh orang kafir, itu bukan syarat sahnya qasar salat. Bukan syarat disyariatkannya qasar salat. Ini secara ijma'. Yani qasar salat itu disyariatkan ketika orang itu darabatum fil ard, ketika orang itu safar. Ini frasa yang harus dipertahankan. Baik apakah ada khauf atau tidak, maka boleh qasar salat. Lalu apa tujuan ya penyebutan ya seperti di ayat yang sebelumnya ini? Apa tujuan kemudian ketika tidak menemukan air, kemudian disebutkan kondisi safar di sini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah memang itulah yang banyak terjadi. Orang tidak menemukan air biasanya terjadi ketika safar. Nah, kondisi umumnya adalah ketika safar. Untuk penyebutan kondisi umum, untuk menyebutkan kondisi yang paling sering terjadi, itulah mengapa frase ini disebutkan. Jadi penyebutan frase ini ada faedahnya. Tidak ada yang tidak berfaedah dalam Al-Quran. Perhatikan. Demikian pula dalam ayat ini, apa faedahnya menyebutkan frase in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru? Kalau misalnya hukumnya sama-sama boleh qasar, selama dia safar, baik ada khauf atau tidak ada khauf. Apa faedahnya? Faedahnya adalah, ya, faedahnya tidak disebutkan secara sharih oleh penulis, ya. Faedahnya adalah karena ini kondisi yang paling ekstrim begitu ya, kondisi yang paling maksimal. Atau ini adalah kondisi yang banyak terjadi ketika kaum muslimin di zaman itu safar, maka banyak sekali gangguan dari orang kafir. Walamma urida hadza 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi jawabihi shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatah. Naam, para sahabat, bahkan di antaranya Umar radhiyallahu anhu, mereka bertanya tentang frase ini, apakah frase ini dimaksudkan dalam penentuan hukum atau tidak. Jadi kalau antum bertanya-tanya apa tujuannya, maka antum tidak sendirian, bahkan para sahabat sudah bertanya-tanya. Maka apa yang mereka kemudian lakukan ketika ada sesuatu yang belum jelas bagi mereka ini, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya langsung kepada sumbernya, Masya Allah. Maka beliau SAW menjawab, ya, menafsirkan, menjelaskan ayat ini. Itulah diantara fungsi as-sunnah. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Maka ini adalah sedekah yang Allah bersedekah dengannya untuk kalian. Faqbalu sedekatahu. Maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yani wa sadaqatullahi wa ihsanuhu fi kulli zamanin wa makan. Yani sedekah dari Allah dan perbuatan ihsan, perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap zaman dan makan. Yani ketika antum safar maka boleh qasar salat. Baik ada khauf ataupun tidak ada khauf. Jadi dibolehkannya qasar salat ketika tidak ada khauf selama antum sedang safar, ini adalah sedekah dari Allah, faqbalu sedekatahu. Maka terimalah sedekah dari Allah tersebut. La tuqayyadu bi khaufin wala ghairi. Ini adalah sedekah dari Allah di setiap zaman dan makan, di setiap tempat dan waktu, di setiap waktu dan tempat. Maka hukum bolehnya qasar salat ini tidak dibatasi oleh adanya khauf atau tidak. Wa minal ulama'i man qala inna hadzal qaida minal qismil awwal. Di antara ulama ada yang berkata bahwa qaid ini termasuk bagian pertama, yakni masuk hukum asal. Ini dimaksudkan dalam penentuan hukum. Gimana pemahaman mereka? Wa annal qasrat tam wa huwa qasrul adad wa qasrul arkani wal hay'at syartuhu istima'us safari wal khaufi kama fil ayah. Jadi mereka memahami yang dimaksud dengan qasar itu ada dua jenis. Yang pertama adalah qasrul adad, ya, memendekkan jumlah rakaat salat, itu yang kita pahami dari kata qasar. Kalau kita disebutkan qasar salat, apa yang kita pahami langsung? Nah, itulah yang dimaksud dengan qasrul adad. Memotong jumlah rakaat, memotong bilangan rakaat salat. Wa qasrul arkani wal hay'at. Ya, qasar jenis kedua yaitu memotong rukun dan ya gerakan-gerakan salat, yakni memotong kesempurnaannya, yakni secukupnya. Kalau berdiri sempurnanya baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek. Tapi misalnya dia cukup baca Al-Fatihah saja. Nah, itu yang dimaksud dengan qasrul arkani wal hay'ah. Maka qasar yang sempurna adalah kalau terkumpul dua qasar ini. Dia jumlah rakaatnya dipendekkan jadi dua rakaat saja, dipotong jadi dua rakaat saja. Kemudian tata cara salatnya juga dipotong sehingga dia mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang rukun-rukun saja. Maka qasar yang sempurna seperti ini syaratnya adalah harus terpenuhi keduanya, safar dan ada khauf. Fa in wujidal khauf wahdahu lam yuqsar 'adadus shalah. Kalau ada khauf saja tanpa safar maka tidak boleh mengqasar jumlah bilangan rakaat salat. Wa innama tuqsaru hay'atuha wa sifatuha. Akan tapi yang dikosor adalah tata caranya dan sifat-sifat salatnya. Wa in wujida safar wahdahu lam tuqsar hay'atuha wa syurutuha wa innama yuqsaru 'adaduha. Kalau ada safarnya saja tanpa khauf maka tata cara dan sifat salat tersebut itu tidak dikosor, akan tapi yang dikosor hanyalah jumlah bilangan rakaatnya saja. Wa la yunafi hadza kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat ini, kesimpulannya Syekh As-Sa'di rahimahullah, tidak menafikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum innama sa'aluhu an qasril 'adad, karena yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditanyakan oleh para sahabat kepada beliau itu adalah tentang qasar jumlah bilangan salat. Fa ajabahum bi anna ar-rukhsata fihi 'ammatun fi kulli al-ahwal. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab bahwa rukhsah dalam masalah itu, dalam masalah qasar bilangan rakaat salat itu umum di setiap kondisi. Baik ada khauf atau tidak ada khauf selama dia safar. Maka ini tidak menafikan, tidak bertentangan dengan hadis ini. Ya, yaitu pemahaman bahwa qasar itu ada dua jenis, qasar adad dan qasar hayat. Qasar bilangan rakaat salat dan qasar tata cara dan sifat salat. Wa hadza takrirun malihun muwafiqun lil ayah ghairu mukhalifin li haditsir rasul fa yata'ayyanu al akhdhu bihi. Maka pendapat yang disebutkan oleh sebagian ulama ini adalah takrirun malih. Ini adalah pendapat yang baik. Yang dia mencocoki ayat dan tidak menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fa yata'ayyanu al akhdhu bihi. Maka ya kita harus mengambil pendapat ini. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, "Wa minal amthilati aidan qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa." Di antara contohnya adalah ayat di mana firman Allah Subhanahu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba secara berlipat ganda, ad'afan mudha'afa." Fa inna qawlahu at'afan mudha'afa, firman Allah Subhanahu wa taala ya at'afan mudha'afa, berlipat ganda ini laisa qaidan, ini bukan qaid, ini bukan qaidun murad, bukan batasan yang dikehendaki dalam penentuan hukum. Yani ayat ini tidak hendak ya, bukan sedang hendak menjelaskan bahwa kalau riba, kalau antum makan riba berlipat ganda tidak boleh. Kalau antum makan riba tidak berlipat ganda maka boleh. Tidak demikian pemahamannya. Walakinnahu bayanun li asna'il halati fir riba. Akan tapi maksud dari qaid ini at'afa mudha'afah ini adalah penjelasan untuk kondisi yang paling buruk dari riba, yakni ketika seseorang makan riba berlipat ganda. Wa hiya ya'kulahul insanu at'afan mudha'afah. Yaitu ketika seseorang itu makan riba secara berlipat ganda. Kama yaf'alu ahlul jahiliyati idza hallad dain. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika utang itu sudah jatuh tempo. Qala imma an tuwfiya wa imma an turbiya. Imma an tuwfiya wa imma an turbiya. Ini tuwfiya di sini bukan bermakna antara engkau mati atau bukan ya. Antara engkau mati atau engkau bayar riba, bukan. Antara engkau bayar atau engkau ya harus bayar riba. Antara engkau lunasi atau engkau bayar riba, itu maksudnya. Antara engkau melunasi utang ini sekarang karena sudah jatuh tempo atau engkau harus bayar riba. Fa in awfahu faqad istawfa haqqahu. Kalau dia melunasinya maka dia telah melunasi ya kewajibannya. Dia telah menunaikan kewajibannya. Wa illam yufi qala lil ladzi alaihi mi'a faqad. Kalau dia tidak melunasinya maka orang-orang jahiliyah akan berkata kepada orang yang punya utang cuma 100 misalnya, alladzi 'alaika 120. Maka berarti kalau antum enggak bisa lunasi sekarang, maka antum wajib bayar ke ana 120. Awalnya cuma 100 saja utangnya. Tapi karena antum tidak mau melunasi sekarang, maka kompensasi atas diberikannya tenggang waktu lagi oleh ana, nah ini kebaikan dari ana, antum harus bayar kebaikan ana ini. Ya 120 sekarang berarti. Itu logika mereka. Antum punya utang 100, ini sudah jatuh tempo. Hah? Antara Anda paksa Antum untuk jual barang Antum atau bagaimana, terserah. Atau Anda kasih tenggang waktu berikutnya kemudian. Tenggang waktu ini, masa gratis gitu kan? Ya, tidak gratis ya. Anda sudah berkorban memberikan tenggang waktu untuk Antum ini. Harusnya Anda bisa menikmati uang 100 sekarang. Cuma Antum tidak bisa melunasi. Maka ya sudah, Antum bayar 120. 20-nya untuk apa? Untuk tenggat waktu ini. Tenggang waktu yang ditambah ini. Diperlama ini. Ini logika mereka. Logis atau tidak? Kalau pakai hitung-hitungan akal atau nalar. Logis ya. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini adalah riba. Titik. Sami'na wa ta'na. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Bukankah ini sama aja dengan bai'? Yakni Anda ngasih jasa, Antum bayar Anda dengan uang. Jasa diperlama tenggang waktunya. Hah? Yakni ini ya, ini harusnya akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang membedakan ini dengan bai'. Mereka berkata, "Bukankah ini sama dengan jual beli?" Kita katakan Allah Subhanahu wa taala langsung yang membedakannya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Siapakah yang membedakan ini dengan itu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita kemudian? Siapa kita yang kemudian akan membantah atau menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Fa idza ja'a al-ajalu tsani wa lam yufi. Ah, kalau sampai datang kemudian jatuh tempo berikutnya, sudah diperlama tadi, kemudian disuruh bayar 120, datang lagi jatuh tempo berikutnya, kemudian dia masih belum bisa melunasinya. Qala yajibu an naj'al al-mi'ah wa yajibu an naj'al al-mi'ah wa 20 mi'ah wa 40 atau mi'ah wa 50. Baik, kalau antum tidak bisa melunasi sekarang, maka Anda beri tenggang waktu lagi. Cuma ini jasa, ini kebaikan dari anak. Maka antum sekarang harus, nanti antum harus lunasi ke anak 140 atau 150. Wahada asna'u ma yakun. Ini adalah kondisi yang paling buruk. Yani diberikan tenggang waktu sekali, minta 120, kemudian jatuh tempo lagi, minta lagi 140 atau 150. Ini parah sekali. Dia melakukan ribanya tidak hanya sekali, tapi berkali-kali, berlipat ganda. Maka ini frase ad'afa mudha'afa untuk menjelaskan buruknya kondisi berlipat ganda atau berkali-kali seperti ini. La yuqalu inna qawlahu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa yadullu ala jawazir riba marratan wahidah. Tidaklah kita katakan, tidak boleh kita katakan bahwa ayat ini menunjukkan bolehnya riba kalau hanya sekali. Wa in kana ba'dun nasi qad qala bihi, walaupun sebagian manusia itu ada yang berpendapat demikian, lakinnahu akhta, akan tapi dia telah terjatuh dalam kesalahan. Li annana naqul idza kunta turidu dzalik falimadha tamna'u az-ziyadah thaniatan ma annahu lam ya'kulu ad'afan mudha'afa wa innama akalahu dha'fan wahidan. Ya, li annana naqul, karena kita bisa katakan ya, idza kunta turidu dzalik falimadha tamna'u az-ziyadah thaniatan. Ya, kita tanyakan kepada orang yang berpendapat salah tadi, yang membolehkan riba kalau hanya sekali. Kita tanyakan kepada dia, kenapa antum tidak membolehkan tambahan yang kedua? Ya, mereka berkata riba itu boleh kalau hanya sekali, karena ayatnya berkata janganlah kalian makan riba secara berlipat ganda, yakni secara berkali-kali. Taib, kalau ribanya cuma sekali, yakni orang punya utang 100, sudah jatuh tempo. Kemudian kita kasih tenggang waktu, tapi kemudian kita minta dia bayar 120. Ini melakukan riba cuma sekali. Menurut sebagian orang yang seperti ini boleh. Kita tanya kepada dia, kenapa engkau ya tidak membolehkan kalau tambahannya itu yang kedua kali? Ya, yang kedua, yakni maksudnya ketika jatuh tempo yang kedua, kemudian kita minta dia bayar 140 atau 150. Ini jatuh tempo yang kedua. Kenapa antum menghalangi yang ini? Mengharamkan yang ini? Ya. Padahal ini tidak berlipat-lipat, ini cuma satu kali lipat. Wa inna ma akalahu dha'fan wahidan. Yani ini riba satu kali lipat saja. Misalnya, atau itu kami ada dirham. Bimia wa ishrina ila sana. Misalnya, aku memberimu, ya, aku ngasih utang, anak ngasih utang kepada antum 100 dirham. Antum harus bayar ke anak 120 dirham nanti tahun depan. Qala ba'dun nasi inna hadza jaiz. Ini boleh. Li'anna Allah qala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Sebagian orang berkata yang seperti ini boleh karena ayat tadi. Fal 'aqdul awwal alladzi fihi riba laisa haraman. Maka akad yang pertama yaitu anak ngasih antum 100 dirham, antum harus ngasih anak 120 dirham. Akad yang pertama ini bukan riba karena akad yang pertama ini na'am, ini ada riba tapi enggak haram. Wa bina'an 'ala qawli fa inna mu'amalatal bunuk tu'tabaru ghairu ribawiyyah illa idza qarraru ziyadah. Ya. Jadi sebelum kita lanjut. Jadi ya, sebagian orang berkata bahwa kalau akadnya cuma sekali, yakni kalau akad yang ada ribanya itu cuma sekali, maka itu boleh kata sebagian orang. Syekh Utsaimin kemudian ya membantah hal tersebut, ini adalah kesalahan. Kemudian beliau hendak menyebutkan dalam masalah ini, dalam perkataan ini, ya, yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah kalau antum memahami ayat tadi itu seperti itu, gitu ya. Bukankah at'af itu adalah jamak dari di'af? At'af itu jamak dari di'af. Betul? Berlipat-lipat. Itu jamak dari lipat. Gitu. At'af itu jamaknya apa? Jamak dari kata di'fun. Kalau at'afam mudha'afa itu disebutkan di ayat ini, dimaksudkan, yakni dimaksudkan di dalam ayat ini, dalam penentuan hukum, bukankah kata at'af itu mencakup di'fun wahid? Contoh. Misalnya di ayat disebutkan rijal. Ya contoh Harun. Rijal. Rijal jamak dari rajul. Betul? Rijal jamak dari rajul. Berarti kalau cuma satu orang masuk dalam makna rijal atau tidak? Satu orang ini tertentu ini. Ya masuk. Karena dia rajul. Nah, maka demikian pula dalam masalah ini. At'af mudha'afa. At'af jamak. Jamak dari apa? Da'af. Baik, kalau antum memaknai ayat ini, frase ini, at'afa mudha'afa, itu benar-benar harus kita pertahankan. Antum juga harus mempertahankan bagian dari at'af, yaitu apa? Da'fun wahid. Jadi riba walaupun cuma sekali, harusnya kalau antum ya benar-benar menganggap at'afa mudha'afa ini sebagai frase yang harus dipertahankan, berbeda dengan kami yang mengatakan bahwa at'afa mudha'afa itu hanya sekedar untuk menjelaskan kondisi yang paling ya, buruk. Yaitu ketika seorang makan riba berlipat-lipat ganda. Ini kondisi yang paling buruk. Tapi kalau antum memaksudkan frasa ini adalah frasa yang diinginkan, harus dipertahankan. Bukankah at'af jamak dari di'af? Ya itu inti dari apa yang hendak dimasukkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Ya. Itu intinya. Obinaan ala qawli. Kalaupun misalnya kita terima perkataan antum, maka konsekuensi dari perkataan antum tadi adalah bank itu teranggap tidak riba. Ya, ini tidak haram. Illa idza qarraru ziyadah. Kecuali kalau dia mengulang-ulang ya penambahannya, ya maka itu baru riba yang haram. Qala fa in qala 'inda ra'sil haul aw 'inda tamamil ajal zidtuka sara riba. Maka kalau misalnya ya bank tersebut berkata 'inda ra'sil haul di awal tahun atau ketika sudah jatuh tempo zidtuka, ya, antum harus bayar tambahan segini. Ya, kalau itu terjadi berkali-kali, maka ini menjadi riba yang haram. Berarti kalau bank cuma sekali saja ngasih ribanya di awal, gitu ya, cuma sekali, maka nggak haram. Itu konsekuensi dari pendapat sebagian orang ini. Fanaqululahu, innaka lam ta'khudz bil ayah. Maka kita katakan kepada dia, engkau itu sebenarnya tidak tidak mengambil ayat ini secara secara ya secara konsisten. Li'anna Allah yaqul ab'afa mudha'afa wa anta al'an qulta inna awwala da'fin yakunu haraman. Fa in kunta turidu an ta'khudha bil ayah fa qul inna awwala da'fin laysa biharamin aidan. Ya. Jadi kalau kita mau kalau mau konsisten, maka harusnya berkata ya, awwala dhi'fin, riba yang pertama itu masuk dalam kata at'af, itu juga harusnya haram. Ya. Fa in kunta turidu an ta'khudha bil ayah. Jadi kalau antum mau konsisten dengan ayat ini, antum harus berkata bahwa ya, lipat yang pertama, lipat yang pertama itu juga haram. Akan tapi kalau misalnya engkau berkata inna awwala dhi'fin laysa biharamin aidan, ini gimana perkataan Syekh Utsaimin ini? Ana paham maknanya, cuma ana tidak paham asumsi-asumsi ya. Ini kulta dan seterusnya ya. Fakul inna awwala dhi'fin laysa biharamin aidan. Ah, tayyib. Wa antal an qulta inna awwala dhi'fin yakunu haraman. Kalau antum mengambil ayat ini, maka antum harus berkata bahwa yakni antum berkata bahwa yang pertama, riba yang pertama itu haram. Kalau antum mau mengambil ayat ini dengan konsisten, maka ya, antum harusnya berkata lipat yang pertama ya, di riba yang pertama itu juga enggak haram. Kalau antum mengatakan at'afan mudha'afa, itu yang diharamkan itu adalah lipatan kedua dan ketiga. Kemudian membolehkan yang pertama gitu ya, maka antum tidak konsisten, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Wa illa faqad khalafta qa'idatak, lakinnal amr kama qulna. Ya, intinya kalimat ini ya, ana qadarullah bingung apa yang dimaksudkan. Ini asumsi perkataan bantahan kepada orang ya. Jadi maksudnya tadi, cuma ana titik komanya ana tidak paham di sini. Ya. Jadi di sini wa illa faqad khalafta qa'idatak. Engkau telah menyelisihi kaidahmu. Kalau engkau berkata bahwa yang satu kali, yang lipat pertama itu tidak haram, lipat-lipat berikutnya haram. Engkau telah menyelisihi kaidahmu. Kenapa demikian? Karena at'af itu jamak, jamak dari di'f. Dia gabungan dari di'fun plus di'fun plus di'fun. Di'fun wa di'fun wa di'fun wa di'fun wa di'fun wa di'fun, ini at'af. Maka sebagian antum haramkan, sebagian antum bolehkan. Itu bagaimana caranya? Ini inti bantahan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, jadi kalau kaidah antum, ya ini maksudnya gini ya. Kalau kaidah antum adalah mengambil frasa ini, mempertahankan frasa ini, kemudian antum membedakan antara dekfon yang pertama dengan dekfon yang berikutnya, maka antum menyelisih kaidah antum sendiri, yaitu tidak mempertahankan frasa ini. Itu maksudnya ya. Ala kulli hal. Ini harus direnungkan agak lama ya. Bagaimana memahami kalimat-kalimat beliau ini. Inti bantahannya anda paham? Tapi kalimat beliau menerjemahkannya itu Anda harus hati-hati, harus kita renungkan. Menerjemahkannya yang susah di sini. Atau coba kita baca sekali lagi. Taib. Fanakululahu. Kita katakan kepadanya. Inna kalam ta'khuz bil ayah. Engkau ini sebenarnya tidak mengambil ayat ini. Yani tidak mengambil ayat ini dengan konsisten. Lianna Allah yakul at'afan mudha'afa. Karena Allah berfirman. At'afan mudha'afa. Wa antal ana kulta inna awla di'fin yakunu haraman. Maka harusnya kalau antum itu mengambil kaidah antum secara konsisten, mengambil ayat ini secara konsisten, harusnya antum berkata, lipat yang pertama itu haram juga. Fa in kunta turidu an ta'khudha bil ayat. Kalau antum memang mau mengambil ayat ini dengan konsisten. Fakul inna awla di'fin laisa biharamin aidan. Ya. Jadi kalau misalnya antum itu awal adfin laisa biharamin aidan. Aidan. Awal adfin laisa biharamin aidan. Lipat yang pertama tidak haram juga, Ini memang pendapat dia. Pendapat orang tersebut, ya. Ini bagian ini yang Anda tidak pahami. Fakul inna wala da'ifin laisa biharamin aidan. Kayak enggak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Paham maksudnya? Atau Anda yang salah paham? Harusnya kalimat ini, fakul inna awala da'ifin haramun aidan. Kalau antum mau mengambil ayat ini dengan konsisten, maka antum harus berkata bahwa lipat yang pertama harusnya haram juga. Wa illa faqad khalafta qa'idatak. Kalau tidak, kalau antum tidak berpendapat demikian, maka antum telah menyelisih kaidah antum sendiri. Nah, itulah yang terjadi. Antum berkata lipat yang pertama tidak haram, lipat-lipat berikutnya antum bilang haram. Sepertinya kalimat ini harus menurut pemahaman Ana, ya, mungkin Ana yang juga salah paham, tapi menurut pemahaman Ana sekarang supaya kalimat-kalimat ini tidak membingungkan, kalimat yang ini harus diubah inna awala di'fin haramun aidan. Kalau antum mau mengambil ayat ini dengan konsisten, antum harus berkata bahwa lipat yang pertama harus haram juga. Karena dekfon yang pertama, apa bedanya dengan dekfon yang kedua, dekfon yang ketiga? Sama-sama. Ya, bagian dari jamak at'af. Itu maksudnya. Kalau tidak, maka engkau telah menyelisih kaidahmu. Lakin al-amru kama kunna, akan tapi perkaranya dalam masalah ini adalah sebagaimana yang kita katakan. Inna hadhal qaida li bayani asna'il ahwal au asna'il mu'amalat allati yakunu fihar riba. Bahwa batasan ini atau frase ini at'afa mudha'afa, ini adalah untuk menjelaskan kondisi yang paling buruk dan transaksi yang paling buruk yang di dalamnya itu ada riba. Wa min hadza qauluhu ta'ala wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna. Halil murad, ya, janganlah engkau paksa fatayatikum, budak perempuan kalian, untuk berbuat zina in aradna tahassuna, kalau dia itu menginginkan suci, ya, terhindar dari zina. Halil murad fa in imtana'na 'anil bigha'i li ghairi tahassun fakrihuhunna. Apakah makna dari ayat ini kalau misalnya dia tidak mau berzina tapi bukan karena alasannya, bukan karena ingin menjaga kesucian, tapi karena enggak mau sama orang ini tapi mau zina sama orang lain gitu. Dia enggak mau zina, kenapa alasannya? Karena dia enggak mau sama orang ini. Tapi kalau sama orang lain, dia mau zina. Ah, apakah yang kondisi seperti ini, dia tidak mau zina karena bukan karena menjaga kesucian, apakah kemudian boleh kita paksa dia untuk berzina? Tetap tidak boleh. Laisal hukmu kadzalik. Hukumnya tidak seperti, ya, tidak seperti itu. Kesimpulan dari ayat ini tidak seperti itu. Wa in kana dhahirul ayati huwa hadza. Walaupun zahir dari ayat ini demikian. Lakin nakul innal ayata dzakarat asna' ma yakun. Ayat ini menjelaskan kondisi yang paling buruk. Li anna ikrahal insani amatahu 'alal bigha wa hiya turidu tahassun huwa asna'u ma yakun. Ini menjelaskan kondisi yang paling buruk, karena ketika seseorang memaksa budak perempuannya untuk berbuat zina, sementara budak perempuannya tersebut ingin menjaga kesuciannya, ini adalah asna'u ma yakun. Ini adalah kondisi yang paling buruk. Li'annaha sarat atharu minhu wa anqa minhu thawban. Ya. Li'annaha sarat adharu minhu, sarat adharu minhu wa anqa minhu thawban. Maknanya apa? Wallahu a'lam, anda tidak paham makna frasa ini. Ini mungkin idiom. Wa anqa minhu thawban. Li'annaha sarat adhara minhu wa anqa minhu thawban, yakni kalau diterjemahkan letter lab, karena budak perempuan tersebut menjadi lebih suci dan lebih bersih pakaiannya daripada si majikan tadi. Atau minhu di sini mungkin minal bigha. Atau sarat adhara minhu wa anqa minhu thawban. Yani budak perempuan ini dia menginginkan suci, menginginkan kesucian. Dia tidak mau berzina karena dia ingin menjaga kesuciannya. Tidak mau melakukan hal yang haram tersebut. Ya. Lah kemudian kalau dipaksa oleh majikannya padahal kondisinya demikian, dia tidak mau menodai kesuciannya. Maka sekarang si budak perempuan derajatnya menjadi lebih tinggi daripada si majikan. Kenapa? Si majikannya nyuruh untuk berbuat zina, si budaknya justru ingin menjaga kesuciannya. Maka derajat secara zahir, mana derajat yang lebih tinggi? Si majikan. Secara zahir, siapakah pakaiannya yang lebih bagus? Si majikan. Secara zahir, siapakah pakaian yang lebih bersih? Tentunya si majikan. Pakaian dan derajat si majikan tentunya lebih bagus daripada budak. Akan tetapi, dalam kondisi ini, ketika budak tersebut ingin menjaga kesuciannya, kemudian si majikan malah memaksa budak tersebut untuk zina, sekarang kondisinya berbalik. Pakaian si budak sekarang menjadi lebih bersih, menjadi lebih suci, derajatnya menjadi lebih tinggi. Allahu a'lam, itu pemahaman yang benar dari frasa ini. Fal hasilu anna mithla hadhil ayat aw hadhil quyud yanbaghi tafattun laha. Maka ya, kesimpulannya adalah semisal ayat ini atau semisal batasan ini kita wajib untuk memperhatikannya. Wajib untuk merenungkan ya frase-frase yang seperti ini. Jangan sampai kita menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Wa khulasatu hadhil qaidah. Ringkasan dari kaidah ini, annal asla fil quyudi wasyuruti annaha mu'tabarah. Kondisi asal, hukum asal dari batasan dan syarat itu adalah dimaksudkan. Wa annal hukma fi mafhumil mukhalafati thabitun. Dan bahwa hukum dalam mafhum mukhalafah itu thabit. Maksudnya apa? Ya, thabit yakni maksudnya berlaku. Maksudnya kalau ada sebuah batasan di ayat, maka kita bisa berlakukan ya kaidah, kalau batasan ini ada maka hukumnya ada, kalau batasan ini enggak ada maka hukumnya enggak ada. Itu hukum asalnya. Illa fi masail qalila. Kecuali dalam permasalahan yang sedikit. Dallat dalilu ala anna hadzal qaid aw isyarat laisa mafhumul mukhalafah. Laisa mafhumul mukhalafah fihi mukhalifan li hukmil mantuq. Ya, kecuali dalam masalah-masalah yang sedikit, beberapa ayat saja yang dalil-dalil yang lain, dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa batasan yang disebutkan di ayat ini atau syarat yang disebutkan di ayat ini, mafhum mukhalafah dari ayat ini itu hukumnya tidak berbeda dengan hukum apa yang di ya sebutkan secara zahir oleh ayat. Yakni dalam beberapa ayat ada batasan, Tapi ya tidak bisa kita terapkan pemahaman tadi. Kalau batasan ini ada, maka hukumnya ada. Kalau batasannya nggak ada, hukumnya nggak ada. Terkadang kita melihat ada beberapa ayat yang kalau batasannya ada, hukumnya ada. Kalau batasannya nggak ada, hukumnya tetap ada. Wa inna ma dzukirat hadzal quyud, maka batasan dalam ayat-ayat yang sedikit tersebut, batasan tersebut disebutkan. Kenapa kok disebutkan? Imma li bayanil waqi', bisa jadi untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Wa imma li bayanil ghalib, atau menjelaskan kondisi yang umum terjadi. Wa imma li dzikril hal allati hiya a'la ma yakunu fi syana'ah, atau untuk menunjukkan kondisi yang paling buruk. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya. Tsumma hal yasihu an nu'abbira wa naqula hiya ghairu muradah. Kemudian, apakah sah atau apakah boleh kalau kita mengatakan bahwa ini batasan ini tidak dikehendaki? Yaqulu Syaikhuna Abdurrahman rahimahullah, la. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah berkata, tidak boleh kita mengatakan ada sesuatu di Al-Quran itu ada yang tidak dikehendaki, tidak dimaksudkan. Inna hadza ghalat, ini adalah kesalahan. Li'anna Allah Ta'ala la yadhkuru fi kalamihi syai'an illa kana muradan. Karena Allah Ta'ala tidak menyebutkan dalam firman-Nya sesuatu kecuali sesuatu tersebut itu dikehendaki, dimaksudkan. Lakin laisal muradu bihi itsbatu, laisal muradu bihi itsbatu naqidil hukmi fil mukhalif. Wa inna ma yuradu bihi masail aw tanbi' ala halat tatabayyanu bi ta'ammul wa la naqulu mukhalifa wa la naqulu mukhalafa. Bal naqulu innal mukhalafa fi hadzal hukmi la tukhaliful mantuq. Akan tapi terkadang kita maksudkan, dari tadi kita sebutkan, ini batasan yang dikehendaki, ini batasan yang tidak dikehendaki, atau dimaksudkan batasan yang dimaksudkan, batasan yang tidak dimaksudkan. Maksudnya adalah dimaksudkan atau tidak dimaksudkan dalam penentuan hukum. Ya. Jadi gak boleh kita mengatakan ini frase yang tidak dimaksudkan atau tidak dikehendaki. Titik, kalau cuma titik itu salah. Tapi kalau di pahami, ya, kalau diteruskan, ini adalah batasan yang tidak dikehendaki dalam penentuan hukum ini. Tidak dimaksudkan dalam penentuan hukum ini. Maka ini boleh. Ya. Maka itu boleh. Jadi yang tidak dikehendaki di sini maksudnya tidak dikehendaki dalam penentuan hukum yang berbeda dalam kondisi yang ketika batasan itu enggak ada. Wa inna ma yuradu bihi masail. Akan tapi yang dimaksudkan ya bukan dalam penentuan hukum, akan tapi itu menyebutkan masalah atau menyebutkan kondisi yang paling maksimum atau kondisi yang paling buruk dan seterusnya. Yang ini bisa bisa menjadi jelas setelah kita merenungkannya. Wa la naqulu mukhalafah bal naqul innal mukhalafah fi hadzal hukmi la tukhaliful mantuq. Kita enggak bisa juga ini mafhum mukhalafah, karena kalau mafhum mukhalafah maksudnya adalah kalau batasan ini ada hukumnya ada, kalau batasannya enggak ada hukumnya maka enggak ada. Itu mafhum mukhalafah. Kita tidak katakan dalam ayat-ayat yang sedikit tadi ini mafhum mukhalafah. Tapi kita katakan ini mukhalafah dalam masalah ini tidak menyelisih mantuknya. Ya, ini tidak beda hukumnya. Ya, mungkin ini istilah-istilah yang berat ya. Intinya adalah sebagaimana yang telah kita jelaskan di kaidah ini. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.